Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum isan ila yaumil qiyamah. Ulama'anal kiram, sahibul fadilah wa sa'adah, Yai Marzuki Mustamar ingkang pasih ngagem basa medunten. Edam mage. Nggih. Sedaya pengurus Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, geng jajaran pemerintah Jabung Malang, kang kula hormati TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Kula nameng saged donga manuk gladik cucuke abang bar dilantik terus berjuang. Ampun ngantos manuk gladik cucuke biru bar dilantik terus turu. Nggih, ya Allah. Dua hari ini memang dua hari yang istimewa kula lampahi. Wingi sonten khol Yai Abdul Hamid Al-Qondali. Kula kaget nih, panduk ageng niku tulisane Gus Muafiq ila Aqwami Thoriq. Sebab napa? Yai Abdul Hamid niku ingkang damel ukara Wallahul Muafiq ila Aqwami Thoriq. Kuwi tiyang Kendal, Yai Abdul Hamid Al-Qondali. Soale riyen NU niku wabillahi taufik wal hidayah. Terus rada usrek ritik kali Pak Harto waktu zaman semonten Golkar. Akhirnya wabillahi taufik niku kathah dicontoh saking kegampangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Gampang niku. Akhire tiyang NU ndamel wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wangel ada kata sing keselio akhirnya. Dan dilalah saiki mpun Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jari ini kiai-kiai nek ora muwafiq ora ono thoriq. Ter aqwamit thoriq kudu nganggo muwafiq. Ya wis akhire wingi. Yang lebih dahsyat itu tadi malam kula niku dibeat jadi warga Madura. Lalu ini tidak bisa saya bahasa Madura. Saya semalam dibaiat menjadi bagian dari masyarakat Madura di pondok Syaikhona Kholil Bangkalan oleh Duriyah Mbah Kholil. Kalau aku dibaiat jadi tiang medunter dihadiahi celurit. Lah dihadiahi celurit Jogja itu Madura. D.I.Y. namanya. Oh di Madura ada D.I.Y. katanya. Ya Iman Suki Faseh. Oyi. Akhirnya keluar itu jadi celurit. Pas di pernikahan putrinya Yai Miftahul Akhyar Rois Am. Angsal putri ini pun bunyai Mutmain Nashal. Dunten mereka. Permintaannya kue pernikahan harus dipotong tapi harus pakai celurit. Jadi baru semalam ada legenda celurit motong kue pernikahan. Ini rakyat itu rakyat. Alhamdulillah. Jadi kita ini pancene wong NU. Wong NU itu modelnya ya wis ngeten iki wis rasa tak pola-pola lah. Wong NU itu wis pesek-pesek, rembes-rembes ini wong NU. Kenapa? Karena kita ini Nahdlatul Ulama, murid-muridnya para ulama. Nah ulama ini ku nopo pewarisi para nabi. Nah karena ulama itu pewarisnya para nabi, lah umatnya nabi ini ku teng pundi. Pundi mula ono ulama sing diwarisi umat Malang.

tabi'in. Nah, sing petuk tabi'u tabi'in jenenge tabi'at tabi'at tabi'in. Nah, nek sampean iki jenenge apa? Nggih. Kuwi meng ngaji ono petuk Yai Marzuki. Yai petuk Yai Marzuki Mustamar. Lha niki ngamane kiai ini sampean ya Kiai Marzuki niku. Ya wis kondisine nggih ngoten niku. Dem, nggih. Lenggela, Yai Marzuki niki nggih. Petuke kali kiai-kiai Blitar mriko, Kiai Malang, Kiai Jombang, ya wis murid-e kiai lokal punan. Kuwi mboten murid-e Nabi. Mboten nak, mboten tumon kula murid-e Nabi terus namine Marzuki Mustamal mboten pake kula. Monggo. Mula berhubung namine Marzuki Mustamal mula niku sesuk mimpin BBN NU ngono. Yai Marzuki kula, Yai Marzuki nek takoni wong BBN NU jawabane kula. Kula nek takoni sapa sesuk? Yai Marzuki ngono kok ewo. Loke, petuk kiai-kiai. Lah kiai-kiai niki teng Malang, nggih, kiai teng Jombang niku riyen petuke nameng Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari niku sinaune tenggene Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Kiai Asy'ari niku ora petuk dhewe karo Nabi, nameng petuk kali Kiai Khairon Mbah Gareng Ngroto Purwo Dadi. Mbah Khairan niku belajar tengene Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid belajar tengene Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim belajar tengene Mbah Sufyan teng Tuban, belajar tengene Mbah Jabbar. Mbah Jabbar belajar tengene Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman belajar tengene Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo belajar tengene Mbah Sunan Geseng. Mbah Sunan Geseng belajar tengene Mbah Sunan Kali Joko sing saiki digejek nang pondok niki. Lah Mbah Sunan Kali Joko ngerti Rasulullah diceritani kali Sunan Bonang. Sunan Bonang diceritani Sunan Ampel. Sunan Ampel diceritani Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diceritani kalian Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diceritani Syed Muhammad. Syed Muhammad ceritani Syed Ahmad Jalaluddin Campa. Syed Ahmad Jalaluddin ngerti Nabi diceritani karena Syed Abdul Malik Mongol. Syed Abdul Malik diceritani Syed Alawi Amil Faqih. Diceritani Syed Ahmad Sohib Mirbat. Diceritani Syed Ali Khalik Qasam. Ceritani Syed Alwi. Diceritani Syed Muhammad. Diceritani Syed Alwi. Ceritani Syed Ahmad Al-Muhajir. Ceritani Syed Isa. Ceritani Syed Ubaidillah. Ceritani Syed Muhammad. Ceritani Syed Ali Uroidi. Ceritani Syed Ja'far Sodik. Ceritani Syed Bakir. Ceritani Syed Ali Zainal Abidin. Ceritani Syedina Hasan Husain. Diceritani karo Syedina Ali. Lah iki sing petuk langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nek diurut jenenge sampean iki wis tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at pendereke pendereke pendereke pendereke ya iya mangkane terus modele yang ngene iki penderek sing neng Malang ya sudah ya kaya ngene iki bentuke lha niku lho sing disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sulan salin wal jamaah iku padha wa ahli sunnah po padha ning wal jamaah cara menjalankannya mesti modele siji. Lha niki sing kadang wong nek ora paham NU niku niku lemula kita niki kedudukane nameng murite ulama mula cek ra lali pangkate nameng murite ulama dijenengke Nahdlatul Ulama sebab meng pangkat murid ya Allah. Mak nek murid Nabi sampean Nahdlatul Sahabah. Nek murid Sahabat Nahdlatul Tabiin sampean. Kita niki nameng murid ulama sing neng Malang gayane ya wis gaya Malang biasa. Nggih. Lha mula ulama niku ngulangi, kata sing diulangi. Nggih, mula muridnya ulama niku nek ulan suro ora mantu. Ngoten niku nek wong NU nggih, lan suro niku ora mantu niku asli muridnya ulama.

gendok loro niku neng sak dermo gandul. Gandul teng pundi? Teng Gatholo. Jo Gatholo jo niku alok-alok ejeke nang wong Islam sing sunat gatule mluncung. Mula dharma gandul Gatholo jo ora sempurna nek rung petuk Dewi Perji Wati. Lah farji niku artine kan niku. Yo ngono ge. Iki lho niku. Mula wong nek kadang ora ngerti hebate wong biyen ge mengadaptasi. Napa sebabe iki meng murid e ula lama kaya Yai Marzuki kaya kula gitu iki nek teng Arab ngoten nggih jenenge dawa Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Alim Al-Allama Al-Karim Ibnu Al-Karim dawa wono ra umum tekan Malang meng kiai kiai wareng jenenge kiai kabeh wong nganggep kiai niki ulama. Tiba-tiba bareng diteliti kiai ku ora ulama tok. Ana tombak ya kiai pleret. Ana kebo kiai selamat, ana semar kiai semar, baru ana kiai haji. Mula kiai niku mboten basa Arab, niku basa Jawa. Mula kiai nglumpuk ra iso dijamakno dadi kuyah, ngono ra iso. Anak kiai kok Gus dadi gawages, ora iso wong iku basa Jawa. Pusat teng pesan santri, santri ni orang bahasa Arab, bang santri itu boso jo, lu kene kilo hebat deh ulama biyen. Nanti kiai ni semacam-macam isine, mulu nek ra kenal wong Jawa, jotek petita petiti. Lu saiki wong Jepang ra kenal wong Jawa ngamuk, masuk teng mriki Mio jenenge Honda. Lu Mio nu Yamaha, tapi kena wong Malang kabeh Honda, Honda mu apa? R.E. King, lu bang R.E. King kok Honda. Perusahaan mie instan nek ra ngerti wong Jawa nesu, wong kabeh diarani sari, sarimi apa? Mie sedap lu ya wis apa sarimi. Wong ra ngerti wong Jawa mulu belajar wong Jawa lu abot iki ta. Jadi ku misale terus anger pabrik pompa air niku sah Sanyo, padahal ada dap, ada apa kabe pembalut itu softtek itu Jawa biasa, orang ngerti agar celana jin itu lepis, padahal lea lho, jadi mulai sembahyang itu ya ada yang gereja, ada yang apa lho ini muridnya ulama di Nusantara lho, kaget lah, saya nganyar tekor itu raiso mocong ini mulai nesu kok seje ya? Ora dijubahi, ora dijenggoti. Nek bab alim sapa sing meragukan kealiman Yai Marzuki Mustamar? Ya ora jenggoten iki. Ya soalnya muridnya ulama niki rasnya mongo, mongoloid. Nek muridnya Nabi Nengro kok rasnya semit duwe jenggot. Nek ras mongoloid mong-mongane ulama dijenggoti, ya aneh. Mek rolas ngono dijenggot ora kaya jenggot meng kaya oyote untu. Lah niki lho pangkat muridnya ulama iku kudu dijelasno, karena kalau ndak mesti salah pak, salah paham. Oh niku napa? Lho kaget ora apa-apa. Misalipun, lha niku Islam teko. Niki bangsa wis dadi. Lho ten lho bangsa wis dadi, mboten napa-napa wong cah semaput wis biasa. Templeki kaos kaki irunge melek. Enggak gampang nek bocah pingsan mesti rung mangan ngono to Malang. Mangan-manganan bocah Semego ngoten niku narung dikei mangan ya. Lha napa sebabe Islam petuk wong Jawa niku wis petuk wis indah. Jawa niki sudah menjadi sebuah kawasan sing pun apik pun lengkap apa meneh Malang. Islam itu petuk wong Malang itu wis medeni wong-wong Malang ini karena Malang adalah pusat kekuasaan terbesar di dunia namanya Singo Sari Malang. Lho kekuasaan terbesar di Nusantara menguasai 2/3 dunia ini wong Malang. Malang rupanya wong atas-atas ini wong Malang. Turunannya wong ampuh

bakti. Lah gedang metu wae iku pakan manuk, pelem metu wae iku pakan codot. Nah nek gedang ora metu wae tebang pakakno sapi. Pelem ra metu wae tebang digawe kayu bakal. Nek menungsa ra metu wae apa ditebang. Ora ana wong doyan, mula nek duwe ilmu nang tokno ilmune, nek di bondo nang tokno bandamu, nek di tenaga nang tokno tenaga, tenagamu niku prinsip PKP ngono kuwi. Engge wayahe durma kok ora nang berdharma bakti, menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur kriyik-kriyik. Ya Allah, wis ra iso lapo-lapo maune bal-balan ping 5 sedina kuat saiki ku berputune ra gelem adus melet meh. Melet iki pangkur wis nang mungkur sing sinome gagah tatunan naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang iki nang mungkur. Nggih. Sing maune tato Garuda kok wis mengkeret dadi emprit nang mungkur. Nang nemu dalan Padang golek napa dalan Padang mlebu Mas masjid rakit tang setahun pisan riyo. Nek wis bar mlebu masjid hati-hati ra nang mungkur kesusul megat roh tembangi copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung sampean meng dipocong seluku-seluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut engko petuk malaikat mungkar nakir takoni marabuka Allahu rabb Allah tawapuk mangkar-mangkar goblok muni Allah ra itu tahan karo malaikat rokib ojo kang ojo piye muni Allah ora iso metune Allah iya iku ilat jabung pran duwe alibak tak duwene ana caraka nang wis gelem belajar wis lho anggere pengajian teko catetane ana lho iki anggere flapanan teko iki teko PKP ya teko pengen belajar lah tapi pas belajar kok turu ora apa-apa ngaji iki nek kuping ngrungokno ya ana ganjarane kuping nek melek matane ganjaran nek turu berarti bokonge tok sing ngaji esuk nek mati lah paling takon ini ganjarane matamu puntek ya Allah nek kontek ya mulo ndelok wong bokonge cekak wah ngono ya entek. Nah ganjaranmu nang ngendi sing nyisa iki lho sing teng bokong kadhasik-tesik. Ya situng bokonge. Watasyadu arjulum. Oh ya bokonge bokong ngaji. Wis kono bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Kumulano. Ya Allah kiai-kiai nek ngomong niku. Lah mulo sampean niku ngaji ngene diniati belajar. Syukur-syukur sampean nek ning kene ana toreko nang melu diniati belajar kondo yaine yai kula ajeng belajar. Derek toreko, wiritane ping pinten yai, ping 100. Mboten kiat yai nek ping 100. Nang kuat mau piro? Ping gangsal. Lah sing 95 sapa? Penjenengan. Ngono ae yo. Penjenengan kula kan sopir, jenengan kan sopir, kula penumpang. Sing penting numpak lah turu ngorok lah tekan gon. Lah niku sak waya-waya mati lah gak dulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ablah, mau diulang matane terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bar matane diulang dengkule. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Layong. Tangane diulang nyekel tesbeh. Ndase diulang. Terakhir diulang atine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Dene wis waya-waya mati kaitung matine wong belajar. Nah nek sik ora matra nang belajar marabuka. Pak. Cangkah gulune kek langsung dadi waring wedi delok akhirat cemplung nontroko diudhek, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, gocek kaya debogbo. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho ayo wah ngene iki pok unekke ulangan Hindu tapuk lambemu kowe iki ulangane para wali awal teko sing diteruske kali Nahdlatul Ulama la Sunan Bonang gaweke gamelan slindru pelok nang ning nang nong dang dang gum. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono.

Sukolilo sing haji mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun binatang ini biasa. Murite ulama gayane mandiri dong. Terus ora tahu petuk nabi, ora tahu petuk nabi piye carane ben seneng nabi. Mula selawat dilakoni dadi selawatan. Wong Jawa kan nek ngakoni apa-apa dadi an selawat, selawatan, sarung, sarungan, katok-katokan, tahlil, tahlilan. Mula nek ana wong kok dalil apa tahlilan? Ya Jawa. Apa halal ayu halu tahlilan ora? Ya tahlil dilakoni dadi tahlilan. Aku nek tahlil gelem tahlilan mo apa to karo katok ora gelem katokan we. Lah mula wong Jawa ben kenal nabine wong pancen ora tau petuk. Diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah, asli desa iki. Lah sing santri ya wassalamun zamirun santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri nom santri tuwek ya halo ya nabe assalam alaika ini biasa murid ulama sing isyari nyegat kula niku wau tanakal atawa biasa biasa murid ulama sing ibu-ibu sing senengane dangdutan omane wong Malang niki terah dangdut kok ya Rasulullah salamun alaik da da da da da da ya Rafi Asya NU asli Adfatayaji duhai senangnya pengantin baru lah. Iki ciri khas solawatane wong en wong en oh, kenapa ibu-ibu lebih seneng pengantin baru gendong anak Raina nyewoi anak Raina karo gendong duhai senangnya pengantin baru supaya nggo nyabar ke hati anak lahir sebab ono nih pengantin baru lah. Sing senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Lah nyata. Liwan daranji. Advataya jiratal. Liwal karami. Tumhi humate. Aduh itu miho itu India yang senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Anglia numpak lah ini Jawa akhirnya tumbuh mahabbah pada Rasul Allah akhirnya para habaib teko gawe selawatan wong Jawa rapati ngerti apa iki karepe yo tapi wis kadung seneng habib saya teko masih ra ngerti yo mo moro ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah sing membangun mahabbah niki poro kiai masih ora pati ngerti wong wis kadung seneng ya akhire nggawa gendera ya nana ana gendera sleng ana gendera Iwan Fals munggah. Loh ini loh, jadi jangan lupakan yang membangun ket ngisor iku para kiai en oh nek ra ono radatul atfal ra ono wong gawa gendera ning alona alon mulo aja lali karo kiai-kiai desa-desa sing bangun mahabbah dengan cara santri Nahdlatul Ulama. Dul ya bisa lu mangga no akhirnya begitu saking senenge solawatan yo aneh-aneh sing ora paham mesti ngamuk opo solawatan kok joget lu wong seneng kok joget ra oleh. Ini bab mahabbah, bab rindu petuk pacar adoh yes ini biasa jadi solawatan joget apa itu solawatan kok memuji rasul sampai anta samson anta badrun kalimat cinta dari dulu penuh puji pujian dek wajahmu seperti purnama anta samson anta padahal biasa mawon kalimat cinta itu musyrik ya musyrik kebian kalimat cinta kok diukur nganggo fikih ya musyrik kabeh ya rabbi bil mustafa balik maqasidana terus musyrik itu lah saiki sampean bendino musyrik dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku ya musyrik masa ora pedo sedino mati. Inilah orang-orang yang enggak kenal bahasa mahab mahab bahasa cinta niku aneh kebian. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Sampai bakasi ku tawuran demen. Ndasmu sakmene gedhe nek balik ke rahim ibu piye. Lha iki kalimat mahabbah. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang. Do, iki kok nanti Gusti Allah ya kok tanpa dirimu kau merasa hilang dan sepi. Ora nanti pengiran kira tau dikir ora nontek. Pacar hilang takok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masuk pacar hilang takok Gusti Allah. Lha iki bahasa mahabbah. Roma Irama pacare hilang. Ya Allah, begitu Roma Irama pacar hilang, langsung kalimatnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusnya dunia? Gusti Allah. Lu bahasa cinta dimanapun. Saya Jalaluddin Rumi ketika punya bahasa cinta, ya medeni uang, hei dolor-dolor kumpul. Kenapa seh? Gusti Allah rugi dina iki. Aku sing bati. Ngamuk kabeh. Buatnya goblok kowe. Iya Gusti Allah merugi hari ini aku yang beruntung. Wale jewer. Napa sih sampean aja gawe pekor to. Iya Gusti Allah rugi. Aku mencintai Allah. Aku entuk Gusti Allah. Gusti Allah mencintaiku. Gusti Allah entuk aku. Rugi Gusti Allah. Ini kan bahasa mahabbah. Mula akhirnya saya Jalaluddin Rumi begitu bar disalahpahami wong akeh gawe cerita. Islami manuk beu. Iki medeni wong islami manuk biu. Ada manuk biu itu senengi karo jeragane. Akhir jeragane niku apa iki pasrahno manuk biu niki. Satu ketika jeragane niki lunga haji, dhek noto minyak karena saking pedene minyak eluk tugur nggih, tiga pecah. Akhirnya jeragane mulih ngamuk dituthuk indase. Akhirnya manuk biu ini bodak. Setelah itu 5 tahun enggak pernah ngomong, belas ora tau ngomong. Sampai satu ketika ndorone niku duwe tamu dijamu mangan, begitu keringetan tamune niku buka imamae. Ternyata botak jauh wembar. Manuke langsung mikir, aku minyak telue botakku sak ngene. Lah nek wong iku sak mono jembare iku minyak piro? Itu lahir lagi sahir. Ngene bahasa mahabbah. Bahasa cinta iku wis aja sembrono no sampean. Lho makanya yang bisa menggambarkan kalimat cinta dengan bagus niku Ibnu Katsir teng kitab Qishatul Anbiya. Jelasne manuk emprit jatuh cinta. Manuk emprit ini jatuh cinta merayu kekasihnya lali nih merayu di samping singgasana Nabi Sulaiman lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasa nih manuk pek dek emprit apa mas emprit I love you lemprit wedok ini nih ngapret begitu dipret no emprit lanangi langsung pek ngewatek nih singgasana Nabi Sulaiman ya kekasihku emprit kenapa kau prek padaku aku mencintaimu. Jangan kau sepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman delok manuk emprit semene mau menghancurkan kerajaannya. Nabi Sulaiman mek guyur olah prit lambemu. Lemprit itu dengan PD-nya langsung, ya Sulaiman jangan begitulah, aku memang kecil gak mampu menghancurkan kerajaanmu. Tapi inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah ini makanya uang nek ra ngerti mahabbah datang Rasulullah, masya Allah. Dibangun kali para ulama, ngangge coro murid-muridnya ulama. Lho niki begitu tumbuh di sini, Islam kuat tapi dengan perangkat-perangkat Nusantara. Tara mulo solate tetep sarunge nusan, tara solate Islam beduke nusan, tara solate Islam pujiane wong nusan, tara posone podo tarwe apa tuktik tuktike nusan, tara terus termasuk imsake nusantara mercone nusan. Tara haji Islam kok kono tapi wong nusantara nyumbang nopo manasik teng alun-alun Malang selawatan kok kono wong Jawa nyumbang teneng nyumbang ngene lho iku lho jenengane Islam nusantara mulane ana wong ra paham Islam nusantara mesti ora takok kiai takok karo tanggane kiai mesti dadi perkara iku mesti ora pate NU ya inilah. Jadi kalau kita mau tahu, jadi wis paling aman. Dengan cara ini kita kuat, maka siap-siaplah menerima tamu dari seluruh dunia. Arab sekarang punya fikih kehilangan tasawuf. Eropa punya kalam kehilangan tasawuf dan fikih. Afrika punya tasawuf kehilangan fikih dan kalam. Yang masih lengkap ada di Indonesia, fikih isik duwe, kalam isik duwe, tasawuf isik duwe. Dan itu hanya ada pada Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Meletiten ana kene wis teko rene kabeh. Kak kok kabeh melongo lho kok bali milih NU maneh. Sing saiki wong kula bolak-balik matur nggih. Apa-apa saiki lah wis bali NU kabeh ta nggih. Pun bali nggih. Sayyidina mboten purun saniki nggih pun purun nggih. Baginda Nabiyina. Ila ruhi mboten purun semoga arwahnya ya wis Bu. Purun tumpeng boten purun ning saniki sego kotak ya wis gelem. Ingkung boten purun suwi-wi tok wis gelem. Ilaruhi semoga arwahnya gelem. Suwo emoh ruqyah gelem. Alat musik emoh cangkem gelem tum edam dum tum edam dum. Mula saniki nek ana wong rame-rame mari kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kulo mek jawab sederhana tok yo bali okang wong kon tau lungo aku gek urung tau ning ngendi-endi aku masih seperti yang dulu lagi lho aman dadi ana lagi lho mulo kabeh saiki mulai padha gawe pesantren kiyaine ya diceluk kiai wis mboten patik purun diceluk ustad dan alhamdulillah dalam putaran politik kali ini ketua umum bahkan rais amnah batil ulama jadi wakil presiden Republik Indonesia aman. Nah ini mulo kabeh nesu karo NU soalnya liyane pengen jadi presiden ora ada jadi begitu presidennya rukun dek ora terima itu jenenge khawarij neo jilid dua lo ngasih ngono ya aman. Nah lo iya dah Sayyidina Ali perang karo Muawiyah rangkulan sing ra trima sapa khawarij. Saiki Prabowo karo Pak Jokowi rangkulan sing ra trima khawarij. Ono sugi barang ngono rasa digagas dul ra trima yo aman aman iki lho Nahdlatul Ulama. Mula tak dongakno manuk klathik cucuke abang bar dilantik terus berjuang. Ojo manuk klathik cucuke biru bar dilantik terus turu amma ba'du. Lha iki kek mukadimah. Lha kula dereng mulai ngaji kok apa. Iya betul. Jam 16.32 setengah 5 wis wayahe sembahyang asar. Nggih kok ndak kesel kok ana ing masjid ana diuruki anjang-anjang aja. Nggih semoga-moga sedaya barokah. Nggih, lho nyuwun donga teng panjenengan sedaya. Muga-muga Yai Marzuki Mustamar diparingi umur sing dawa. Sehat barokah mangke dados penerus pemimpin Nahdlatul Ulama. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.